Nah, kira kayak فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخوان في الدين رحمكم الله pada malam hari ini insyaallah kita akan membaca sedikit dari pembahasan yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala di dalam kitab beliau Ad-Da' wa Ad-Dawa', penyakit dan obatnya, atau kitab ini juga dinamakan Al-Jawabul Kafi Liman Sa'ala Al-Dawa'i Syafi, satu jawaban yang mencukupi terhadap orang yang bertanya tentang obat yang menyembuhkan. Nah, kitab ini ditulis oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala menjawab pertanyaan seseorang tentang penyakit yang dia derita. Kemudian beliau menulis kitab ini. Nah, kita akan membaca suatu pasal yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, yaitu pasal tentang al-athar al-qabihah lil-ma'asi, bekas-bekas yang ditimbulkan atau bekas-bekas yang jelek yang ditimbulkan ataupun yang ada pada orang-orang yang berbuat kemaksiatan. Enam, asar yang jelek ataupun akibat yang jelek yang ada pada orang yang berbuat kemaksiatan. Enam, qala Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala walil ma'asi minal athar al-qabihah al-mazmumah wal mudirrah bil qalbi wal badan fid dunya wal akhirah ma la ya'lamuhu Allahu ma la ya'lamuhu illa Allah. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, bagi orang yang berbuat kemaksiatan, itu ada akibat yang jelek, yang hina, yang memudaratkan bagi hati dan badan, di dunia dan di akhirat. Yang akibat ini tidak diketahui oleh Allah, kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakni besarnya akibat yang ditimbulkan dari maksiat ini bagi orang yang berbuat maksiat. Nah, setiap kemaksiatan pasti menimbulkan akibat yang jelek, sedikit atau banyak. Pasti menimbulkan kejelekan, menimbulkan kemadaratan baik bagi hati ataupun bagi badan. Nah, qala fa minha, di antara akibat dari kemaksiatan yang dirasakan oleh orang-orang yang berbuat kemaksiatan, atau yang akan diterima oleh orang-orang yang berbuat kemaksiatan, hirmanul ilm, faminha hirmanul ilm, yaitu diharamkannya ilmu baginya. Nah, orang-orang yang berbuat kemaksiatan sulit ilmu masuk kepadanya. Fa innal ilma nurun, kata beliau, karena ilmu ini cahaya. Yakzifuhullahu fil qalb, yang Allah berikan di dalam hati. Wal ma'siyatu tudfi'u dzalikan nur, dan kemaksiatan ini mematikan cahaya tadi. Ilmu itu cahaya, dan kemaksiatan ini akan mematikan cahaya itu. Matikan cahaya yang ada di dalam hati, ilmu yang ada di dalam hati. Sehingga seorang yang berbuat kemaksiatan sulit masuk ilmu kepadanya, sulit untuk menerima nasihat. Qala wa lamma jalasa Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala baina yaday Malikin, tatkala Imam Malik, Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala duduk di depan Imam Malik, wa qara'a alaihi, dan Imam Syafi'i membaca di hadapannya Imam Malik, a'jabahu ma ra'a min wufuri fatanihi. Imam Malik rahimahullah merasa heran dengan kecerdasannya. Ini kecerdasan Imam Syafi'i. Wa tawakkudi zaka'ihi, dan kecemerlangan dari kepandaiannya. Wa kamali fahmihi, dan kesempurnaan pemahamannya. Nah, Imam Malik heran dengan Imam Syafi'i, dengan kecerdasannya, dengan kesempurnaan dari pemahamannya. Faqala, kemudian Imam Malik mengatakan, Inni ara Allah qad alqa ala qalbika nuran. Sesungguhnya aku telah melihat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sungguh telah memberikan di dalam hatimu cahaya. Yani ilmu. Fala tudfi'hu bidzulmatil ma'siyah, maka janganlah engkau mematikan cahaya tadi dengan kegelapan kemaksiatan. Nah, karena memang ilmu cahaya, sehingga ketika kemaksiatan dilakukan, cahaya ini akan redup, akan mati. Wa qala Syafi'i rahimahullah, syakautu ila waqi'in su'a hifdzi, aku mengeluh kepada waqi', ini guru beliau, gurunya Imam Syafi'i, tentang jeleknya hafalanku. Ada Imam Syafi'i, seorang imam. Fa arsyadani ila tarkil ma'asi, kemudian beliau Imam Waqi, guru dari Imam Syafi'i, memberikan petunjuk kepadaku untuk aku meninggalkan kemaksiatan. Wa qala i'lam li anna al-'ilma fadlun wa fadlullahi la tu'tahu 'asi. Dan kemudian Imam Waqi mengatakan, ketahuilah bahwasanya ilmu itu adalah keutamaan, dan keutamaan Allah Subhanahu wa taala itu tidak diberikan kepada orang yang berbuat kemaksiatan. Nah, ini diantara akibat yang pertama dari kemaksiatan. Diharamkan baginya ilmu. Karena ilmu cahaya. Dan cahaya ini akan mati dengan kemaksiatan. Qala wa minha hirmanur rizq. Dan diantaranya, diantara akibat dari kemaksiatan yang akan ditimpa oleh orang-orang yang berbuat kemaksiatan, diharamkannya rizki. 6. Qala wa fil musnad, dan di dalam musnad, ini kitab musnad, innal abda la yuhramur rizqa bizzanbi yusibuhu. Sesungguhnya seorang hamba itu benar-benar diharamkan baginya rizki dengan sebab dosa yang menimpanya. 6. Kemaksiatan ini akan mengharamkan seorang dari rezeki, sebagaimana juga kemaksiatan akan mengharamkan seorang dari ilmu. Wa kama anna taqwallahi majbalatun lirizqi. Demikian juga ketakwaan ini akan mendorong seseorang untuk dia mendapatkan rezeki. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haythu la yahtasib. Nah, Allah akan memberikan rezeki kepadanya dari sisi yang dia tidak merasanya. Dari depan, dari belakang, dari kanan, dari samping, tidak merasa. Rezeki datang kepadanya ketika seorang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fatarku taqwa majbalatun lil faqr. Sehingga meninggalkan ketakwaan ini pendorong kepada kemiskinan, sebagaimana takwa ini mendorong kepada rezeki. Demikian juga ketakwaan atau meninggalkan ketakwaan ini mendorong untuk atau seorang akan mendapatkan kemiskinan, al-faqr. Famajtuzliba rizqullahi bimisli tarkil ma'asi. Maka tidak ada perkara yang mendorong rezeki Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti seseorang meninggalkan kemaksiatan. Ini tidak ada pendorong yang kuat yang mampu untuk mendatangkan rezeki Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti seorang meninggalkan kemaksiatan. Artinya, meninggalkan kemaksiatan ini merupakan perkara yang akan mendatangkan rizki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika seorang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan datang kepadanya berbagai macam atau rizki dari berbagai jalan. Dan meninggalkan kemaksiatan ini lebih sulit dibandingkan melakukan ketaatan. Nah, meninggalkan kemaksiatan lebih sulit dibandingkan melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. sebagaimana dikatakan oleh seorang ulama, anna a'malul bir ya'maluha al-bar wal-fajir, bahwasanya amalan kebaikan itu dilakukan oleh orang yang baik dan orang yang jelek. 6. Bahwasanya amal kebaikan itu dilakukan oleh orang yang baik dan orang yang jelek. Mungkin untuk mendekatkan ini, ketika bulan Ramadan, orang yang tadinya fajir, gak sholat, tidak puasa, ketika bulan Ramadan gampang bersedekah, puasa, sholat malam, ini Ramadan, ini tarawih, berbondong-bondong. Ya'maluhal bar wal fajir. Amma tarkul ma'asi la yaqwa 'alaiha illa siddiq. Adapun meninggalkan kemaksiatan tidak mampu melakukannya kecuali as-siddiq, kecuali orang-orang yang jujur. Jujur dalam amalannya, dulu dalam keimanannya. Memang dia beribadah kepada hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. 6. Tidak bisa atau tidak mampu untuk meninggalkan kemaksiatan ini kecuali orang-orang yang jujur, yang siddiq. 6. Terlebih lagi ketika mungkin seorang itu jauh dari orang-orang dekat. Orang-orang dekat jauh dari orang-orang yang dia kenal, atau sendirian, orang akan mudah untuk terjatuh kepada kemaksiatan. Nas'alullah as-salamah wal-afiyah. Nah, ini yang kedua dari akibat kemaksiatan, diharamkannya rizki bagi orang-orang yang berbuat kemaksiatan. Qala wa minha wihsyatun yajiduha al-'asi fi qalbihi bainahu wa bainallah. Adanya ketidaksenangan, keengganan yang didapati oleh seorang yang berbuat kemaksiatan di antara dia dan Allah Subhanahu wa taala, merasa enggan, merasa tidak senang. La tuwazinuha wa la tuqarinuha ladzatun aslan, dia tidak merasa adanya kedekatan, tidak merasa adanya kelezatan sama sekali, enggan, merasa tidak senang. Bahkan kalau disebut nama Allah ataupun suatu yang berkaitan dengan agama, tidak senang. Ini akibat ma'asi, kemaksiatan. Walau istama'at lahun lazzatud dunya bi'asriha bi'asriha lam tafi bitilkal wihsyah. Kalau kelezatan dunia seluruhnya ini dikumpulkan kemudian diberikan untuk mengobati orang yang punya sakit wihsyah tadi, merasa enggan, merasa tidak senang di dalam hatinya, maka tidak mencukupi, tidak cukup untuk menyembuhkan orang tadi. dia tetap merasa tidak senang, tidak enggan. Wa hada amrun la yuhissu bihi illa man fi qalbihi hayatun. Dan perkara ini tidak dirasakan kecuali orang yang hatinya hidup. Hatinya hidup. Tidak dirasakan keengganan ini, bahwasanya seorang itu merasa enggan kepada Allah Subhanahu wa taala, merasa tidak senang disebabkan kemaksiatan tadi, tidak dirasakan kecuali orang yang hatinya hidup. Seperti orang yang mati. Ketika disayat tidak terasa. Orang tadi sudah luka besar, lukanya parah, tapi tidak merasa. Walaupun disayat bagaimanapun tidak terasa, karena memang sakitnya sudah parah. Qala falau lam tatraqid dhunubu illa hadaran min wuqu'i tilkal wihsyah lakana al-aqilu hariyan bitarkiha. Kalaulah dosa itu tidak ditinggalkan kecuali karena peringatan dari terjatuhnya seorang kepada wihsyah tadi, perasaan enggan, perasaan tidak senang untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh seorang yang akil itu hendaknya dia benar-benar meninggalkannya. Walaupun yang ditimbulkan dari kemaksiatan itu hanya tadi al-wihsyah tadi, sungguh orang yang berakal dia cukup untuk meninggalkannya. Meninggalkan kemaksiatan tadi. Ini satu penyakit yang berbahaya. Seorang merasa enggan kepada Allah, tidak senang kepada Allah. Qala wa minha. Al-wahsyatu allati tahsulu bainahu wa bainan nas. Nah, yang pertama tadi perasaan enggan, tidak senang kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ini perasaan enggan, tidak senang yang timbul di antara dia dengan manusia. Wala siyama ahlul khair minhum, terlebih orang-orang yang baik. Nah, kalau kumpul dengan orang yang baik, orang yang taat, orang yang di atas sunnah, di atas tauhid, enggan, merasa tidak enak, merasa berat. Nah, tidak senang. Ini sudah ada penyakit tadi. Ini timbul dari mana? Dari kemaksiatan tadi. Fa innahu yajidu wahsyatan bainahu wa bainahum. Sungguh dia akan mendapati perasaan tidak senang, enggan di antara dia dan orang-orang yang baik tadi. Wa kullama qawiyatil kal wahsyah ba'uda minhum wa min mujalasatihim. Tatkala perasaan tadi kuat, maka akan bertambah jauh dia dari orang-orang yang baik tadi. Dengan semakin bertambahnya kuat perasaan enggan, perasaan tidak senang, maka akan semakin jauh dia dari orang yang baik dan jauh dari majlis mereka, majlis orang-orang yang baik. Wa hurima barakatal intifa' bihim, dan diharamkan barakah, kemanfaatan dari mereka, dari orang-orang yang baik. Wa qaruba min hizbi syaitan, kemudian dia dekat dengan syaitan, yakni kelompok syaitan. Nah, ini otomatis. Kalau dia tidak istaghalun bi ta'ah, maka dia istaghal bil ma'siyah. Ketika seorang tidak menyibukkan diri dengan ketaatan, dengan ibadah, maka dia akan menyibukkan dengan lawannya. Ketika seorang tidak dekat dengan ahlul khair, maka dia akan dekat dengan ahlus syar, orang-orang jelek. Ini sudah otomatis. Wa qaruba min hizbi syaitan bi qadri ma ba'uda min hizbir rahman. Dia akan dekat dengan hizbu syaitan sesuai dengan jauhnya dia dari hizbur rahman, dari kelompok ar-rahman, dari hizbullah, dari orang-orang yang baik. Semakin jauh dia dari orang-orang baik, maka dia semakin dekat dengan orang-orang yang jelek. Wa taqwa hadhihi al-wahshah hatta tastahkima. Dan perasaan wahsyah ini akan semakin kuat dan sampai menjadi kokoh di dalam hatinya. Fataqa'a bainahu wa baina imratihi wa waladihi wa aqaribihi. Sampai kemudian perasaan ini akan timbul di antara dia dan keluarganya, istrinya, anaknya, keluarganya, kerabat dekatnya. Wa bainahu wa baina nafsihi, bahkan terhadap dirinya merasa tidak senang, enggan kepada dirinya, kepada semua orang, anaknya, keluarganya, istrinya, tetangganya. Fatarahu mustawhishan binafsihi, maka engkau melihatnya, dia ini merasa enggan terhadap dirinya, tidak senang terhadap dirinya. Nah, ini akibat yang ditimbulkan dari kemaksiatan. Wa qala ba'du salaf, inni la'asillaha, sesungguhnya aku benar-benar bermaksiat kepada Allah. Fa'ara dhalika fi khuluqi dabati wa mra'ati. Kemudian aku melihat akibat dari kemaksiatan tadi pada akhlak tungganganku, kuda ataupun khimar, ataupun mungkin kalau sekarang kendaraan sepeda motor atau mobil, mogok di jalan, sering mogok, sedikit macet, sedikit kempes bannya. Nah, jangan menyalahkan kenapa aku atau yang lainnya, tapi lihat diri kita, mungkin diri kita ini banyak maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa mra'ati, demikian juga istriku. Istri sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit bicara yang jelek. Kita mendapati tidak pernah merasa senang, akhlaknya jelek. Nah, jangan menyalahkan dia, jangan menyalahkan atau keburu menyalahkan istri kita. Kita lihat diri kita dulu, apakah kita sudah benar. Nah, ini akibat dari kemaksiatan. Bahwasanya sebab atau akibat dari kemaksiatan ini akan mengakibatkan menimbulkan akhlak yang jelek bagi yang lainnya. Qala wa minha, dan di antara akibat dari kemaksiatan, ta'siru umurihi alaihi, sulitnya urusan, sulit atau sulitnya urusannya. Nah, urusannya menjadi sulit. Fala yatawajjahu li amrin illa yajiduhu muhlaqan dunahu aw muta'assiran alaihi. Dia tidak menghadapi suatu perkara kecuali dia mendapati tertutup, tidak ada jalan keluar. Mendapati suatu perkara, dia mendapatinya sulit untuk dipecahkan, tertutup. Au muta'assiran alaihi, atau dia merasa sulit untuk memecahkannya, tidak ada jalan dan sulit untuk memecahkannya. Wa hadza kama anna man ittaqallaha ja'ala lahu min amrihi yusra. Dan ini sebagaimana keadaan orang yang bertakwa kepada Allah, Allah jadikan perkaranya mudah. Nah, orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah jadikan perkaranya mudah. Sebaliknya, orang yang bermaksiat kepada Allah, Allah jadikan urusannya sulit. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah jadikan perkaranya mudah. Allah jadikan perkaranya mudah. Yaj'al lahu min amrihi yusra. Allah jadikan baginya urusannya mudah. Nah, ketika seorang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan takwa ini melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan larangannya. Qala faman attala taqwa ja'ala lahu min amrihi yusra. Maka barang siapa yang mengabaikan ketakwaan, Allah jadikan baginya urusannya menjadi sulit. Allah jadikan perkaranya menjadi sulit. Ketika seorang mengabaikan ketakwaan, tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketakwaan ini perkara yang diwasiatkan kepada kita, kepada kaum muslimin, dimanapun kita berada. Ittaqillaha haitsuma kunta. Dan ini wasiat Allah Subhanahu wa taala kepada umat Islam, kepada umat ini. Demikian juga umat sebelum kita. Dan Rasulullah dalam hadisnya tadi mewasiatkan untuk kita bertakwa dimanapun kita berada. Qala wa billahi al-ajab, atau wa yallahi al-ajab, dan sungguh, atau demi Allah, suatu perkara yang mengherankan. Kaifa yajidul abdu abwab al-khairi wa abwab al-masalih masdudatan anhu wa turuqaha ma'mu'siratan alaihi wa huwa la ya'lamu min aina utiya. Bagaimana seorang mendapati, atau seorang hamba mendapati pintu-pintu kebaikan dan pintu-pintu kemaslahatan itu tertutup. Demikian juga jalannya menjadi sulit. Sementara dia tidak tahu bagaimana semua ini terjadi. Dia ingin mendapatkan kebaikan, dia ingin mendapatkan kemaslahatan, ternyata tertutup semua dan dia tidak tahu ini sebabnya apa. Nah, sebabnya adalah kemaksiatan. Ma asaba min musibatin fa bima kasabat aydikum. Tidaklah suatu musibah yang menimpa kecuali disebabkan tangan atau ulah dari tangan kalian sendiri. Qala wa minha, dan di antara akibat dari kemaksiatan, annal ma'asi tuhinul qalba wal badan, bahwasanya kemaksiatan atau orang yang bermaksiat ini akan menjadi lemah hatinya dan badannya. Nah, orang yang berbuat kemaksiatan itu menjadi lemah badannya, demikian juga hatinya. Amma wahnuha lil qalbi fa amrun zahir. Adapun lemahnya hati karena kemaksiatan tadi, ini perkara yang nampak. Menjadi malas untuk taat, untuk beribadah. Nah, lemah. Bal la tazalu tuhinuhu hatta tazila hayatahu bil kulliyah. Bahkan kelemahannya ini, kelemahan yang ada di dalam hati disebabkan kemaksiatan, ini akan terus ada sampai hilangnya kehidupan. Kehidupannya secara keseluruhan. Menjadi mati hatinya. Nah, menjadi mati. Orang yang tidak pernah mendapatkan ilmu, kemudian tidak pernah mendapatkan nasihat, tidak pernah membaca Al-Quran, tidak pernah beribadah kepada Allah, berbuat ketaatan kepada Allah, bahkan terjatuh kepada kemaksiatan, hatinya mati. Walaupun dia hidup, hidup badannya, tapi hatinya mati. Dia orang mati. Wa amma wahanuha lil badan, adapun kelemahan pada badan, fa innal mu'min quwwatuhu min qalbihi wa kullama qawiya qalbuhu qawiya badanuhu. Adapun kelemahan yang terjadi pada badan karena kemaksiatan tadi adalah bahwasanya seorang mukmin kuatnya badannya itu dari hatinya. Nah, ketika hatinya baik, jadi baik badannya. Ketika hatinya kuat dengan iman, dengan tauhid, dengan sunnah, badannya menjadi kuat. Dan para sahabat radhiyallahu anhum itu kebanyakan mereka adalah orang-orang yang miskin. Orang-orang yang tidak atau lemah. Tapi ketika hatinya hidup, kuat dengan keimanan kepada Allah, dengan tauhid, dengan sunnah, menjadi kuat mereka. Menjadi kuat. Dan berapa banyak dari kaum muslimin yang demikian ketika berada di medan perang. Mereka tidak kuat dalam badannya. Kecil mungkin. Lemah. Tapi ketika hatinya kuat, tidak apa ada apa-apanya. Orang-orang kafir. Walaupun badannya besar. Nah, fa'inal mu'min kuwatuhu min qalbihi. Karena Seorang mukmin kekuatannya dalam dari hatinya. Wa kullama qawiya qalbuhu qawiya badanhu. Tatkala hatinya kuat, maka kuat badannya. Nah, kuat badannya. Seorang yang bangun pagi salat, ini dia salat malam, kemudian salat subuh, badannya menjadi seger, kuat. Jadi kuat. Seorang mukmin ketika dia salat malam, kemudian salat subuh, dia pagi dalam keadaan seger badannya, semangat. Tapi ketika malas, terkena malas, malamnya tidak bangun untuk sholat, kemudian paginya sholat subuh telat, bangun dalam keadaan malas, malas untuk bekerja, malas untuk berbuat. Nah, karena memang hatinya malas, muncul dari hati yang malas. Karena memang hati ini raja, sebagaimana disebutkan dalam hadis. Dalam makna, fa inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kulluh. Hati ini seperti raja. Jika dia baik, baik seluruh jasadnya. Wa ammal fajir fa innahu wa in qawi wa in kana qawiyyal badan. Adapun seorang yang fajir, orang yang fajir, orang yang banyak bermaksiat, walaupun dia ini kuat badannya, fahuwa ad'afu syai'in indal hajah, maka dia ini orang yang sangat lemah terhadap sesuatu, indal hajah, ketika dia membutuhkan. Nah, lemah. Orang kafir, orang fajir, penakut, lemah badan hatinya. Fatakhunuhu quwwatuhu, maka dia ditipu oleh kekuatannya, kekuatan badannya. Kelihatannya badannya kuat, tapi hatinya lemah. Fatakhunuhu quwwatuhu akhwaja ma yakunu ila nafsihi, yang dia butuhkan bagi dirinya. Dia ditipu oleh kekuatan badannya. Wa ta'ammal quwwata abdani Farid wa Rum kaifa khanatahum. Bagaimana? Perhatikan kekuatan badan orang-orang Farid dan Rum. Bagaimana kemudian telah menipu mereka? Akhwaja ma kanu ilaiha, yang mereka butuhkan kekuatan tadi. Wa qaharahum ahlul iman, dan mengalahkan mereka ahlul iman. Bi quwwati abdanihim wa qulubihim, dengan kekuatan badan mereka dan hati mereka. Nah, kalah dengan tentara tauhid, tentara al-iman, ahlul iman. Nah, ini mungkin yang bisa kita sampaikan beberapa akibat dari kemaksiatan, dan banyak sekali Ibnu Qayyim rahimahullah taala menyebutkan akibat-akibat dari kemaksiatan yang mungkin antum bisa membaca di kitab beliau Ad-Da' wa Dawa'. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat dari apa yang kita sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.